صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، kita masih dalam bab al-ijarah dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' al-Hajjawi, yang masih dalam tentang beberapa permasalahan dalam masalah ijarah. Takra, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa tasihhu ijaratu haitin li wad'i atrafi khushubihi 'alayhi ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. Dan diperbolehkan akad ijarah, itu ijarah dinding untuk meletakkan bagian daripada kayu di atasnya, dan wanita tidak melakukan akad ijarah atau jasa atas dirinya kecuali kecuali seizin suaminya. وتصيح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. Dan sah akad ijarah, akad sewa jasa dari dinding tetangga atau pagar tetangga yang tinggi, agar anda letakkan di atas pagar itu kayu yang untuk kebutuhan anda. Insyaallah. Ya. Umpamanya tetangga bangun di batas tanah, dia bangun dinding tinggi 2 meter atau 1 meter setengah, lalu anda butuh meletakkan kayu di situ untuk kebutuhan pemainnya, ingin bawahnya anda tutup sehingga atau sekarang besi mungkin akan anda ancangkan di sana, ingin ditutup ruangan tersebut, akan memakai dinding tetangga tentunya. Anda pikir daripada buat dinding sendiri biaya lebih tinggi, kenapa saya tidak, kalau minta izin mungkin gak enak juga, sewa jasa meletakkan kayu atau besi tadi di atas dinding tetangga. Ini boleh karena jasanya jelas dan manfaatnya jelas. Kemudian mu'alif melanjutkan, wala tu'ajjiru al-mar'atu nafsaha bighairi izni zawjiha. Dan seorang istri tidak boleh menyewakan dirinya dan jasa dari dirinya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Yang dimaksud di sini adalah ajirah khassah. Ya. Ada dua makna ijarah, ada dua bentuk sewa menyewa. Ada ijarah khassah, ada ijarah musytarakah. Kalau ijarah khassah berarti waktu anda, anda jasa anda, anda jual ke satu pihak. Seperti umumnya para karyawan, para pegawai, itu ijarah khassah. Selama 8 jam dari jam sekian, dari jam 8 sampai jam 4 atau jam berapa, itu dia sudah disewa setiap 5 hari sebulan oleh pihak yang memberikan gajinya, yang menyewa jasanya. Ini namanya ijarah khassah. Ada namanya ijarah musytarakah. Ijarah musytarakah, anda tidak menyewakan jasa anda ke seseorang saja. Umpamanya anda punya jasa menjahit, jahitkan baju, ya. Anda terima jahitan dari siapa saja, tidak mesti harus si fulan, tidak, ya. Ini namanya ijarah musytarakah. Apa bahasa kita ini, freelance mungkin, mungkin enggak juga. Ya, dianggap terima dari siapa saja, tidak bekerja anda dengan seseorang, tidak menjualkan jasa anda kepada seseorang. Maka yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita, seorang istri, dia melakukan akad ijarah khassah. Kenapa? Karena dia sudah menjadi jasanya milik suaminya, waktunya milik suaminya. Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin indakum. Kata Rasulullah, hendaklah kalian itu berbuat baik, menasihati dengan baik dengan kepada terhadap istri kalian, karena mereka sudah menjadi tawanan di rumah tawanan kalian. Ya, mahar yang diberikan oleh suami ini bentuk imbalan. Para fuqaha menjelaskan demikian, bentuk imbalan atas tawanan tersebut. Maka waktu seorang wanita tadi sudah habis untuk suaminya. Akan tetapi kalau ijarah musyarakah, bukan dia bekerja kepada satu pihak, tapi ada tetangga yang minta dijahitkan ini, ya, atau ada tetangga umumnya minta dibuatkan kue ini, ya, dan tidak mengganggu waktu khidmat kepada suaminya. Artinya ketika suami umumnya pagi suami pergi dari rumah pergi ke kantor ke tempat usahanya, kemudian istri di rumah menyiapkan segala apa kebutuhan suaminya ketika pulang dan anak-anaknya. Di waktu kosongnya, kemudian dia gunakan seperti tadi untuk menjahit atau untuk membuat kue yang dianya tidak bekerja kepada seseorang. Itu waktu sela-sela waktu digunakannya, dan pun dia tidak memaksakan diri. Kalau dia perkirakan tidak bisa untuk menyiapkannya, dia akan mengatakan kepada pihak yang minta buatkan kue tadi atau untuk minta dijahitkan, mohon maaf, saya tidak bisa, anak saya hari ini sekolahnya mulai libur, jadi saya tidak bisa, saya sibuk dengan anak. Ya, maka dalam hal ini tidak perlu izin kepada suami menurut para ahli fikih. Tentu tapi sebagai adab, tidak ada salahnya istri menyampaikan kepada suami, ya, dalam hal ini. Tetapi yang tadi, yang pertama, ijarah khasah itu wajib dengan izin suami. Istri akan keluar dari rumah untuk bekerja di toko orang, di perusahaan orang, ya, wajib izin suami. Walaupun tidak keluar rumah, tapi di rumah, tapi ijarah khasah. Ya, ijarah khasah yang dia tidak bisa nolak karena sudah ada kesepakatan. Hanya seorang mengatakan, ini setiap 3 jam sehari kamu sudah saya bayar, ini kamu lakukan. Itu namanya menjahit, ya, atau melakukan sesuatu yang sudah, walaupun dia tidak keluar rumah, tetap tidak boleh. Karena berarti dia tidak bisa mengatur waktunya, dia sudah menjual waktunya kepada orang lain, padahal waktunya sudah dibeli oleh suaminya. Dan begini juga dalam ijarah khasah seorang karyawan atau seorang pegawai. Waktunya sudah dibeli oleh perusahaannya atau instansinya seharian tadi, maka dia tidak bisa menjualkan ini bila ijarah khasah. Tapi bila ijarah musyarakah seperti umumnya freelance, diambil di luar jam kerjanya dan tidak memudaratkan dia. Mungkin ini tergantung waktu, tempat dan kondisi orangnya. Saya kira kalau di Jabodetabek sudah enggak mungkin pergi dari rumah dari jam 4, pulang jam 8 malam. Ya, Anda tinggal tidur. Kalau Anda gunakan untuk bekerja lagi, walaupun freelance, namanya teman-teman di IT, ya, menggunakan sejam aja Ustaz. Sejam akan memotorkan Anda. Belum lagi waktu keluarga, anak-anak, istri, anak-anak Anda. Ya. Maka, dengan syarat tidak memotorkannya. Kecuali Anda ambil, umumnya saya ngerjainnya hanya menerima proyeknya, freelance itu hanya di hari libur aja, ya, di hari Sabtu, Ahad, boleh atau tidak Ustaz? Itu minta izin istri dan anak Anda, karena mereka juga ada hak pada diri Anda. Anda bukan diciptakan oleh Allah hanya untuk mencari harta saja, tapi ada hak-hak orang lain, anak dan istri pada diri Anda yang harus Anda penuhi. Saya kira cukup jelas dan cukup sampai di sini. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV untuk penjelasan dari syarat yang ketiga. Dan alhamdulillah Ustaz telah menjelaskan dengan gamblang. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar untuk dua poin ini. Anda bisa bertanya secara langsung mungkin untuk memperdalam pembahasan, dan juga bagi pendengar yang lain dan pemirsa Raja TV dalam pertanyaan-pertanyaan terkait bab muamalah, kami harapkan demikian. silakan di 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Baik, di 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Secara khusus di pagi ini bab ijarah. Assalamualaikum. Baik, salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Hamba Allah di Tangerang, Pak. Baik, silakan. Saya mau bertanya, kalau misalnya seorang suami dia bekerja, dia di tempat kerjaannya itu sistemnya itu borongan. Tapi masuk pagi pulang abis asar, dan dihitungannya tuh per hasil yang dia dapatkan dari borongan itu tidak terikat jam berapapun. Kalau misalnya dia di sela-sela waktu pulang atau mencari pekerjaan tempat lain, karena kan tidak terikat itu Pak Ustadz, sesuai dengan borongannya, apakah itu haram rezeki yang dia dapatkan bila dia bekerja di tempat lain, Pak Ustadz? Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti yang kita jelaskan, lihat peraturan dari tempat dia bekerja tadi. Bolehkah dia menerima pekerjaan tempat lain atau tidak? Karena di sebagian daerah, di sebagian pemerintah daerah, atau di sebagian negara berbeda-beda mungkin. Seperti kalau setahu saya waktu di Saudi Arabia, setahu saya pegawai negeri sipil tidak boleh melakukan transaksi kerja apapun dengan mau freelance, mau enggak freelance pun tidak boleh. Bahkan di sana kan izin toko itu harus ada izinnya, diurus sampai ke departemen perdagangan dan beberapa departemen terkait. Itu kalau nama Anda sebagai tercatat PNS tidak akan keluar izinnya. Itu aturan mereka. Dan biasanya bila ada usaha seperti ini, pakai nama istrinya. Makanya sering Anda lihat beberapa toko di Mekah pakai nama perempuan. Ya, itu pinjam namanya sebetulnya. Yang punya adalah suaminya. Cuman namanya enggak akan keluar di perizinannya. Ya. Begitu juga kalau orang terikat di sebuah perusahaan yang terdaftar di negara, ya, data ketenagakerjaan ada di sana, itu juga tidak akan keluar. Maka ya, ini dari satu sisi bagus untuk meratakan pendapatan ekonomi. Ya. Masya Allah. Sehingga sudah dapat kerja di PNS, tidak boleh lagi mengambil pekerjaan seperti ini. Lihat peraturan di perusahaannya tadi, Ibu. Kalau peraturan perusahaannya membolehkan, ya tidak ada masalah. Kalau tidak dicantumkan klausanya tidak boleh mengambil pekerja proyek dari pekerjaan yang lain yang sama bentuknya, terkadang ada seperti itu, walaupun dia di sini freelance tapi di tempat lain tidak boleh mengerjakan pekerjaan jenis yang sama atau perusahaan kompetitor dari perusahaan tadi. Itu kalau dia naskan, dia jelas cantumkan, maka tidak boleh. Dan bila tidak tercantum, hukum asal sama seperti tadi, bila tidak terganggu waktunya, ya, hukumnya asalnya boleh. Masyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar kita yang ada di Tangerang, jazakillah khair, dan semoga ini menjadi pencerahan bagi ibu dan keluarga. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua di 0218236543. Baik, silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Ya, ahlan Pak. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, dengan siapa Bapak, di mana? Julius di Palembang. Silakan, pendengar kita di Palembang. Silakan, Pak. Ini mau nanya, Pak. Iya. Kalau jual beli umpama katakanlah sawit apa karet. Ya. Pembeli sama minta potongan kilonya umpama 100 kilo. Nah, di pas dia beli, nah dipotong, dia nerima 96 kilo. Mana punya? Satu lagi, umpama. Sebentar Pak, nggak paham saya. Anda jual ke dia, Anda timbang beratnya 100 kilo. Iya. Kata dia, saya nggak mau ini, Anda bilang 100 kilo ini, saya maunya 96 kilo. Iya, saya terima 90 kilo, katanya dipotong, potong timbangan katanya. Saya ulangi pertanyaan saya Pak. Atau Pak tinggal jawab iya dan tidak aja. Anda menjual sawit ke seseorang. Anda timbang, timbangannya 100 kilo. Iya. Tapi yang dia beli keseluruhannya dia katakan dengan timbangan ini 96 kilo cuma saya bayar. Iya gitu Pak. Ini tidak boleh. Kecuali Anda redo. Kecuali Anda katakan udahlah jangan timbangan-timbangan. Saya enggak perlu timbang, saya jual sekian. Karena ini khawatir masuk dalam mengurangi atau menambahkan timbangan. Anda katakan lihat aja barang saya jual harga sekian. Kilonya berapa terserah kamu, mau bilang 100, mau 200, mau 95, mau sekilo, yang penting harganya sekian. Jelas. Karena dan barangnya ada di depan dia. Jelas Bapak? Jelas ya Pak? Mangga juga kan? Hah? Mangga umpama satu karung umpama 50 kilo. Ya dia minta katanya dia terima umpama 50 kilo, saya terima 48 kilo katanya. Sama dengan tadi Bapak, saya bilang saya enggak jual kilo dengan Anda. Saya jual mangga, lihatlah buka satu-satu. Saya jual harganya umpamanya 5 juta. Berapa kilo? Enggak tahu saya, tentu ini kira kilo ya. Kadang di kilo orang ada 1 ton, di kiloan yang lain ada 800 kilo, kilo lain mungkin 700 kilo. Yang penting saya jual harganya 5 juta. Boleh, enggak ada masalah. Tanpa menyebutkan takaran. Tanpa menyebutkan takaran, karena terkadang takaran itu seperti tadi, Anda bilang saya takaran saya sekian, takaran saya sekian kata dia. Maka untuk keluar dari hal itu Anda katakan saya enggak jual pakai kilo, saya jual pakai rupiah. Kalau saya minta katanya yang 2 kilonya itu gimana kan? Tapi kita rela. Terserah Anda lah. Ada keridhaan ya seharusnya. Baik, itu saja Pak pertanyaannya. Ya, itu saja. Baik, jazakallah khair. Alhamdulillah. Demikian pendengar kita dari Palembang yang bertanya. Ini sering terjadi dalam tanah juga seperti itu. Nah, Ustaz. Kadang di sertifikat tanahnya sekian. Ya. 100 meter umpamanya. Nah. Diukurnya berkali-kali 105. Atau sebaliknya, diukur berkali-kali 90. Kurang. Ya. Maka untuk menghindari ini Anda katakan saya jual tanah saya batasannya ini. Berapa meter isinya Pak? Kalau meterannya wallahu alam. Kalau dari orang BPN sekian 105. Ya, tapi kalau saya ngukur sendiri, orang ngukur sendiri enggak ketemu 105, ketemunya 100 atau kurang malah 98, 97. Nah, tapi saya enggak jual pakai meter-meteran. Saya jual harganya 100 juta. Berarti per meter 1 juta ya Pak ya. Saya enggak jual per meter, saya jual seluruhnya 100 juta. Ya. Karena kalau dengan meteran tadi akan terjadi gharar. Akan terjadi ketidakjelasan. Nah. Kalau Anda jual dengan batasan yang jelas, dia jelas sudah. Sama juga Anda menjual beras atau makanan atau buah-buahan dengan onggokan, satu onggok, dan dia boleh cek ke bawah satu-satu tangannya kemana, terserah, cek lah itu onggok berapa jual Pak, saya jual satu onggok ini 50 ribu, ini onggoknya lebih kecil saya jual 40 ribu, yang ini lebih besar saya jual 100 ribu. Ya. Kilonya berapa Pak, saya enggak jual pakai kilo, kiloan saya rusak mesinnya, atau kalau timbang lah dipunya orang kilonya mungkin jadi 10 kilo, mungkin 9 kilo, saya enggak tahu, yang penting harga sekian, itu enggak ada masalah. Ya, karena barangnya jelas. Tidak ada persyaratan barang jual beli itu harus di kilo, tidak ada. Yang penting objeknya jelas. Masalah ukuran kilonya tidak perlu. Baik, alhamdulillah jazakumul khairah. Demikian pendengar kita yang ada di Palembang, Bapak, dan Ustaz memberikan tambahan faidah dari jawab pertanyaan yang Bapak sampaikan, dan jazakumul khairah atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Bagian yang baru bergabung dalam bab ijarah, yaitu akad sewa secara khusus, silakan kita angkat atau kita sapa kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ibn Badrun dari Sukabumi. Ah, masya Allah, silakan Pak Ibn Badrun, silakan Pak. Ini Ustaz mau nanya. Ya. Kalau misalkan kita mau tukar tambah mesin kendaraan, kalau enggak spare part kendaraan, tapi kendaraan itu mau disitakan ke pihak leasing, bagaimana Ustaz, boleh apa tidak? Enggak paham saya. Anda mau tukar tambah tapi mau disitakan, maksudnya apa? Yang punya kendaraan Anda? Yang punya kendaraan teman saya. Terus teman saya Anda tuh ngapain? Kendaraan itu teman saya itu mau disitakan ke pihak leasing. Mau disitakan? Ya, tidak dilanjutkan pembayarannya gitu. Terus? Nah, teman saya itu sebelum disitakan katanya mau nggak ditukar tambah spare partnya sebelum dikembalikan ke leasing gitu. Sebelum ditarik leasing? Ya. Ini dia kan dia jadikan barang gadaiannya adalah motor dia. Ya. Ya. Dampaknya barang gadaiannya menjadi turun harganya atau jadi naik? Turun. Turun. Mencukupi dengan hutangnya dia atau berlebih? Oke. Maksudnya hutangnya utangnya ke leasing tanpa bunga ya. Pokoknya utangnya ke leasing 10 juta. Ya, dan dia enggak mau bayar atau dia bayar tapi enggak bisa melanjutkan lagi karena bunganya tinggi. Akhirnya umpamanya sudah terbayar 2 juta. Berarti kewajibannya tinggal 8 juta, tapi leasing anggap masih 10 juta umpamanya. Ya. Dengan dilakukan perbuatan tadi, harga motor jadi berapa? Oh iya iya. Jadi berapa? Kalau dikira-kira sih kayaknya masih lebih harga lebih dari sisa hutangnya, Ustaz. Saya kira di perkiraan berapa rupiahnya? Saya sudah memberikan angka rupiah. Rupiahnya kalau motor itu dijual gitu ya, kalau udah ditukar tukar tambah spare partnya. Iya. Yeah. Paling di sekitar 5 atau 6 jutaan. 5 6 juta. Berarti dia menzalimi pihak leasing 3 juta kan? Ini perbuatannya haram. Oh gitu. Iya. Karena dia pinjam uang 10 juta dan sudah dibayar 2 juta dan leasing menganggap masih utangnya 10 juta. Kewajiban karena ada bunganya. Kewajiban dia wajib bayar 8 juta dunia dan di akhirat. Walaupun leasing itu sifatnya adalah riba, tapi yang pokok utangnya kata Allah, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak dizalimi dan tidak boleh menzalimi. Tidak dizalimi artinya pokok utang kalian tidak boleh dikurangi. Dan tidak boleh menzalimi, kalian tidak boleh menarik riba bunga dari orang yang kalian pinjamkan uang tadi. Jelas saya kira ya. Kalau dia perkirakan sama dengan 8 juta enggak ada masalah. Paham enggak dalam kasus tadi yang saya katakan antara 10 dan 8 ya, dia sudah bayar hutangnya 2 juta. Tapi leasing anggap belum bayar karena bunganya aja belum dibayarnya. Berarti harus bayar 10 juta. Lalu dia tukar tambahkan berapa spare partnya sehingga harganya 8 juta, itu tidak ada dosa bagi dia. Yes, paham. Demikian Ibn Badrun, jazakumul khairah. Syukran. Afwan, barakallahu fiik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga di line telepon 0218236543. Ya, silakan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya, tapi sudah terhubung kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Semoga dengan Wahyu di Bandung. Silakan Pak Wahyu. Mohon maaf sedikit dikecilkan volume suara atau TV-nya, Pak Wahyu ada feedback. Cukup monitor via telepon. Ya, silakan Pak Wahyu. Ya. Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai masalah koperasi perkebunan di perkebunan sawit. Jadi untuk koperasi simpan pinjam modalnya dari anggota. Nah, jadi anggota pinjam tapi dikenakan jasa atau bunga. Itu hukumnya riba enggak, Ustaz? Bunga kan riba. Dikenakan jasa atau bunga atau riba, ya sama dia, Pak. Yang jelas kalau pinjaman uang tidak boleh ada pertambahan. Walau namanya jasa, walau namanya bunga, walau namanya denda, walau namanya apapun, ya tidak boleh ada pertambahan. Dipinjamkan 1 juta tidak boleh ada pertambahan berapapun juga. Tetap 1 juta dikembalikan. Walaupun itu sudah kesepakatan, Ustaz. Antara orang pribadi dengan bank sepakat dia bayar bunga ribanya. Tapi tetap semua ulama di dunia mengharamkan bank konvensional itu. Nah, demikian akhi Pak Wahyu di Bandung bisa difahami. Jazakumullah. Oh, ya. Alhamdulillah sudah jelas ya. Berarti barakallahu fikum. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, dan kita berikan kesempatan. Kalau kesepakatan yang dimaksud boleh bila tidak bertentangan dengan syariat Allah. Baik. Bila bertentangan dengan syariat Allah, andai semua manusia sepakat, tidak ada gunanya. Dari Amerika sampai Afrika semuanya sepakat, tapi Allah mengharamkannya. Kesepakatan mereka semuanya enggak ada gunanya. Insyaallah. Karena ini Allah yang mengharamkan. Yang kesepakatan itu ada dalam hal yang dibolehkan syariat. Seperti berjual beli yang halal boleh. Tapi Anda mungkin enggak setuju barangnya dengan harga sekian. Ini yang butuh kesepakatan. Tapi babi yang Anda perjualbelikan barang yang haram, Anda sepakat membelinya. Ini Allah yang mengharamkan. Allah idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Allah bila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan harga penjualannya. Ya, saya dapat tadi Anda beru babi, saya dapat beru babi dan dia ikhlas beli, gimana Pak Ustaz ya? Allah mengharamkan. Anda mau dia saling ikhlas, saling sepakat, akan dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Begitu juga dengan riba. Dan begitu juga dengan dosa zina. Orang berzina tentu sepakat, tapi apakah menjadi halal? Dia tentu tidak mungkin. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair, Ustaz. Demikian Pak Wahyu di Bandung. Alhamdulillah telah dijawab oleh Ustaz, dan semoga ini menjadi pencerahan bagi ibu bapak dan juga keluarga. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Ya, halo. Baik, silakan, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini dengan Hidayat di Bandung. Silakan Hidayat, insyaallah. Silakan, Pak. Ini ya, Bapak, ada yang mau ditanyakan. Nah. Mau beli sawah hasil bagi waris. Terus orangnya di luar daerah. Orangnya di daerah Lampung. Cara pembeliannya kalau seandainya diborong gitu, boleh enggak ya kalau enggak di meter? Karena di situ ada sawah sama kebun. Karena kebunnya tidak produktif, yang bisa diambil hasilnya tuh sawahnya itu. Kalau seandainya belinya diborong gitu, gimana ya Pak Ustadz? Anda membeli hasilnya atau beli tanahnya? Beli tanahnya. Boleh, enggak ada masalah. Tadi kan saya jelaskan, ketika beli tanah Anda katakan ini batasannya ini berapa meter isinya saya enggak tahu. Udah enggak masalah, saya beli sekian, ya udah boleh. Terus pembayarannya dicicil akarnya gimana itu, udah? Boleh, dengan syarat tidak ada denda keterlambatan kalau terlambat pencicilannya. Tapi udah hasilnya diolah sama saya berarti udah bagian milik saya gitu ya? Dengan akad walaupun belum Anda bayar, tapi dengan akad dan sudah Anda terima barang sawahnya, itu hasil semuanya milik Anda dan risikonya juga ditanggung oleh Anda. Nah, gitu ya. Nah, kabar Allah banjir kemudian sawah itu dipenuhi batu, tidak bisa lagi difungsikan, jangan Anda bilang saya nggak jadi bayar. Dosa Anda karena akad mengikat. Ya, maka Anda tetap bayar senilai harga sawah. Begitu juga sebaliknya, walaupun belum Anda bayar, ada keuntungannya itu juga milik Anda. Oh gitu ya, Sad. Ya. Wa iyyaka jazakallahu khairan. Wa iyyaka jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat ya di 0218236543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang memiliki pertanyaan terkait dengan akad ijarah atau yang lain dalam bab muamalah. Baik, kita akan kembali, sudah terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Topan di Subang, Pak. Silakan, Pak Topan. Ya, mau tanya ini, Pak, ya. Tentang BPJS kesehatan itu, kalau kita mengikuti kesehatan dalam apa serta mandiri itu hukumnya bagaimana, Pak ya? Iya. Baik. Halo, baik. Ya. BPJS kesehatan program untuk kesehatan untuk warga negara Indonesia, yang seharusnya setiap negara itu memberikannya cuma-cuma kepada rakyatnya. Tapi ketika negara tidak mampu, seperti negara kita dalam keadaan ini seperti ini, dia tidak mampu memberikan jaminan kesehatan kepada rakyatnya, maka rakyat diminta untuk memberikan peran serta dalam bentuk iuran yang mereka bayar. Ya, ketika ada iuran ini, ya, dan pihak berarti ada utang piutang antara rakyat dengan negara, dan bila negara mengatakan bila terlambat kau bayar Anda harus bayar denda wahai rakyatku, berarti terjadi akadnya perjanjian riba. Ya, ya. Kalaulah ini bisa dihilangkan tentu sangat bagus sehingga menjadi halal, tapi terkadang enggak mungkin karena ya, ya. Kecuali semua warga negara Indonesia bilang tolong hilangkan dendanya, kami ikut. Kalau tidak, kami tidak ikut. Ya. Tapi kan tidak bisa. Dan kemudian juga kalau Anda tidak mau ikut, Anda akan dipersulit mendapatkan hak Anda sebagai warga negara. Mereka paksa Anda untuk melakukannya. Maka dengan demikian semoga dosanya tidak menimpa Anda-Anda yang ikut, hanya menimpa orang yang membuat kebijakan riba ini. Wabillahi taufik. Ya. Ini hukumnya boleh, Bu ya? Boleh enggak boleh, Anda dipaksa. Nah, bisa Anda tidak ikut, itu kan tidak bisa, harus ikut. Dalam bentuk Anda memiliki urusan ke pihak instansi pemerintahan, mereka akan minta kepada Anda keikut pesertaan BPJS. Iya, iya. Jadi bagi warga negara itu tanya apa berdosa enggak, Pak, kalau kita ikut karena kebutuhan kita gitu? Tidak. Nah, demikian penjelasannya Bapak, ya insya Allah bisa difahami dari ya, jawaban ya. Ustaz. Taib, masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Barakallahu fiik, assalamualaikum warahmatullahi. Masih terkait dengan pertanyaan tadi Ustaz, pernah disampaikan bahwasanya ada goror dalam BPJS. Sebatas mana diperbolehkannya unsur goror ini dalam sebuah akad, Ustaz? Saya tidak bilang gharar tadi, riba yang ada. Kalau gharanya dimaafkan, pertama karena la yadullu al-ghararu fi al-hibati, ulama membuat kaidah bahwa gharar dalam akad hibah tidak ada masalah. Artinya setiap warga negara yang minta untuk menghibahkan uangnya untuk saling membantu warga negara-negara warga yang lain yang mereka mengalami sakit yang harus mendapat pelayanan kesehatan. Nah, ya, dalam ini tidak ada masalah gharar, dibolehkan gharornya. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diriwayatkan dalam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Asy'ariyyin. Ana minhum wa hum minni, kata Rasulullah. Aku adalah bagian dari suku Asy'ariyyin dan mereka adalah bagian dari aku. Kenapa? Karena kebiasaan orang Asy'ari, suku Asy'ari inilah suku dari Yaman. Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman. Bila terjadi musim kekurangan pangan di Madinah, para suku Asy'ari yang hijrah ke Madinah ini, mereka masih membuat suatu kebiasaan baik. Mereka mengumpulkan semua makanan pokok, ada yang punya gandum, ada yang punya kurma, ada yang punya susu kering. Mereka kumpulkan di suatu, di atas suatu tikar atau suatu tempat yang bersih. Masing-masing ambil buat di rumahnya. Ada yang mungkin bawa satu sok, ada mungkin dua, ada tiga, ada mungkin ada segenggam yang ada di rumahnya, mau apa. Setelah itu mereka bagi rata. Ada tadi mungkin ada yang kalau di kilo ada sekilo, ada dua kilo, ada sepuluh kilo. Mereka kemudian ada sekitar 100 orang. Nanti dibagi rata. Ini gharar atau tidak? Gharar. Pasti gharar lah. Anda bawa sekilo nanti dapat 3 kilo. Kan enggak tahu juga dari awal. Anda bawa 4 kilo nanti dapat 3 kilo. Kan rugi. Ya pasti gharar. Tetapi karena tolong menolong, hukumnya adalah boleh. Sehingga Rasulullah memujinya. Dan ada riba atau tidak di sini? Persambahan. Ada riba lah di sini. Syarat tukar menukar makanan pokok harus sama dan tunai. Di sini tidak sama, tidak tunai, karena dikumpulkan dulu. Mungkin ketika Anda menyerahkan pagi, sore kata kepala suku, udah silakan masing-masing ambil 2 kilo. Ya, atau sudah kami kilokan jadi 2 kilo, 2 kilo, ada waktu jedanya. Dan pun tidak sama yang mereka bawa dengan yang mereka ambil. Maka ini ada riba dan gharar, tetapi dibolehkan karena niatnya adalah membantu dan tolong menolong. Masya Allah. Nah, gharar di dalam akad BPJS tidak ada masalah bagi saya. Hanya riba denda keterlambatannya itu. Ya, lebih kecil daripada asuransi yang lain, baik yang konvensional maupun yang syariah. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya. Semoga ini menjadi penjelas dan pencerahan bagi kita semua. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Pak Alfian di Balikpapan. Ustaz, pemberian suami kepada istri berupa perhiasan dan sisa uang belanja yang dikumpulkan, kemudian dibelikan emas, rumah, atau bahkan dibuatkan modal usaha. Pertanyaannya, apakah semua pemberian itu mutlak milik istri atau masih milik suami yang ketika meninggal lebih dahulu dari istri menjadi harta waris? Nah, tadi katanya sudah diberikan. Kok masih milik suami? Kecuali yang perhiasan diberikan suami, milik istri berarti. Tapi kalau uang belanja bulanan atau pekanan diserahkan suami, itu lain kasusnya. Dengan diberikan suami. Kalau diserahkan berarti istri wakil untuk mengelola. Wakil mengelola harus amanah. Kalau ada sisa dikembaliin, kalau kurang tak tambah. Tapi kalau umpamanya dia katakan ini untuk ini hadiah, seperti tadi ini emas hadiah, ini uang ini hadiah, ini murni milik kamu, yang ini uang belanja harian kebutuhan rumah tangga, ini wakalah. Kalau ada sisa tentu dikembalikan. Kecuali istri bilang, ya udah bulan ini ada sisa yang bulan kemarin, enggak apa-apa itu sisanya buat kamu. Ya udah buat dia. Ketika dia kembangkan menjadi besar, jangan minta lagi punya Anda. Itu nanti Anda bagikan yang dikatakan oleh Nabi, laisa lana masalus sau al-aidu fi hibati kal-kalbi ya'udu fi qa'ihi. Yaitu orang yang kembali meminta hibahnya bagaikan anjing menelan mentahnya. Kan kasihan suami ganteng jadi anjing menelan mentah lagi. Ya, Masyaallah. Dan biasanya istri baik hati kok. Suatu saat kehidupan Anda susah, ya, dia akan rela untuk memberikannya bantuan dalam membina rumah tangga. Tapi yang menentukan tadi dalam masalah waris, iya. Maka kalau memang akadnya dari suami sudah hibah, berarti ketika suami wafat itu tidak dibagi, itu harta istri. Harta istri, Masyaallah. Ketika istri yang wafat itu dibagi. Ya. Alhamdulillah sekali, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, Bapak Alfian. Ya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya seorang guru PNS di sekolah negeri, Ustaz, yang telah digaji oleh pemerintah sesuai dengan tugas guru dalam Permendiknas. Salah satunya adalah tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah yang diatur dalam Permendiknas tersebut. Lalu pihak sekolah kemudian memungut dana kepada orang tua untuk membayar tugas tambahan tersebut. Apakah hukum menerima pembayaran tersebut, Ustaz? Sekolah khair. Allah barik. Negeri atau swasta ini? Pemerintah negeri, Ustaz. Negeri, nah. Tapi dipungut dari orang tua SPP untuk atau tambahan lagi pungutan tambahan lagi untuk memungut sebagai kepala sekolah. Wallah tugas tambahannya. Enggak, yang dipungut dari orang tua siswa ini tambahan atau sudah dari SPP awal? Layis kartu. Ya, wallahu a'lam ya. Kalau memang itu aturan dibolehkan oleh pemerintah, ya, karena sekarang akadnya di luar akad pertama. Akad pertama SPP berapa? Umpamanya negeri umpamanya 100.000 per bulan. Sudah selesai. Sampai per tahunkah akadnya atau per sampai anak selesai di sekolahnya SD atau SMP atau SMU? Tidak boleh ada tambah naik turun lagi kecuali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu ini mendadak tiba-tiba kemudian pihak sekolah menambahkan biaya baru lagi. Ya, ini saya kira tidak memenuhi akadnya. Allah sudah mengatakan ya allazina amanu ufu bil uqud. Orang beriman penuhilah akadnya. Akad-akad kalian lakukan. Kalian berakad dengan dia harga sekian, kemudian dulu itu nanti tambahan, ini sama dengan minta-minta yang Rasulullah katakan ya tiyaumal qiyamati wa laysa ala wajhihi muz'atul laham. Datang di hari kiamat sedangkan wajahnya tidak ada daging, hanya tulang aja. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairah. Demikian pendengar yang bertanya ya. Demikian barakallahu fikum, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum dan halalnya bagi seseorang yang bekerja untuk menjual makanan dan menggunakan formalin atau sejenisnya untuk mengawetkan makanan tersebut, Ustaz? Dewan Fatwa Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia pernah ditanya tentang memberikan hormon pada tumbuhan semangka agar berbuah lebih besar dan lebih tahan buahnya, tetapi hormon itu dilarang oleh Kementerian Pertanian untuk diberikan karena merusak kesehatan orang. Maka Dewan Ulama tersebut mengatakan barang siapa yang membuat kerusakan kepada kaum muslimin, Allah pasti akan berikan kerusakan kepada dirinya. Barang siapa yang meracuni kaum muslimin, pasti Allah akan meracuni pelakunya. Formalin merusak kesehatan orang yang menggunakannya. Ya, maka dengan demikian perkataan yang sama kita ulangi, barang siapa yang sengaja memberikan formalin yang itu terang-terangan dilarang oleh pihak yang berwenang di negara Indonesia untuk mengawetkan makanan dan merusak kesehatan orang lain dengan hal itu, semoga Allah merusak kesehatannya. Dan bertobatlah anda kepada Allah andai selama ini anda lalai dan lupa akan hal ini. Karena kalau anda merusak kesehatan satu orang, mungkin cuma satu orang yang mendoakan kehancuran anda. Bila ini anda tidak tahu, mungkin ratusan, mungkin ribuan orang yang mengkonsumsinya, maka doa setiap orang yang terzalimi tadi pasti akan dikabulkan oleh Allah. Karena Rasulullah mengingatkan kita, ittaqu da'watal mazlum, hindarilah doa orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Orang yang terzalimi tadi menderita sakit, kanker, sakit akut yang lainnya, dia berdoa kepada Allah, ya, doanya pasti dijabahkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan anda para pelaku ini bersiap-siap akan menuai apa yang anda lakukan, kehancuran di dunia dan di akhirat. Andai selama ini terlalaikan karena tergoda dengan dunia, maka bertobatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya, dan jangan ulang lagi. Dan ikutkan perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Wallahu ta'alam. Taib, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian pendengar yang bertanya terkait dengan menjual makanan dan adanya bahan-bahan pengawet seperti formalin. Demikian jawaban Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Ibu Sari di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang warisan, Ustaz. Suami saya meninggal 10 tahun yang lalu, Ustaz, dan ada peninggalan harta dari orang tua dengan yaitu berupa rumah, Ustaz, seluas 350 meter persegi. Suami pada saat meninggal, suami memiliki 4 bersaudara laki-laki semua, dan satu meninggal pada saat masih bujang yang menjadi, dan kami tidak memiliki anak, Ustaz. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah benar saya tidak memperoleh bagian waris dari suami saya yang telah saya tempati bersama, yaitu rumah yang telah kami tempati bersama? Itu pertanyaan pertama. Dan gak yang kedua, paham, saya yang pertama gak paham. Apakah benar bahwa saya tidak boleh tidak memperoleh bagian warisan dari suami saya? Kenapa tidak? Dari rumah yang telah kami tempati bersama. Gitu. Kenapa tidak? Tidak disebutkan. Allah memberikan kepada istri haknya. Selagi hubungannya masih suami istri, dan selagi istri tidak berpindah agama dan tidak murtad dan tidak membunuh suaminya, maka dia berhak. Kecuali istri ini sudah diceraikan oleh suaminya dan suami itu wafat ketika iddahnya sudah selesai. Andai masih ada iddahnya, dia masih berhak menerima warisan. Bila ada yang menghalangi, Anda tinggal ajukan ke pengadilan agama untuk menuntut hak Anda tadi, dan pengadilan agama yang memutuskan. Taib, pembagian yang harus saya terima berapa, Ustaz, dari luas tanah 350 meter tersebut? Oh, maksudnya dari 350 yang punya mertuanya dia. Jadi dua pertanyaan benar tadi, yang tadi sudah terjawab. Sekarang yang kedua, kalau sekiranya saya mendapatkan bagian dari rumah, dari harta warisan suami, berapa yang seharusnya saya terima, Ustaz, dari tanah dan luas tersebut? Ini kan 250 tadi bukan milik suami sendiri, berempat orang. Iya, kan? Ada empat saudara. Satu sudah meninggal. Yang meninggal ini meninggal sebelum bapak yang mertua atau setelah? Sebelum, saat karena pada saat masih bujang. Enggak pasti juga. Bisa juga orang bujangan meninggal dulu, kemudian baru bapaknya. Iya. Apakah orang meninggal bujangan berarti dia meninggal sebelum bapaknya? Enggak juga kan? Iya. Tidak ada. Tidak dijelaskan di sini. Maka ini penting untuk diperhatikan. Sebaiknya. Iya. Kalau ada para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya waris, sebaiknya dengan telepon sehingga bisa lebih jelas, jelas jawabannya. Karena mempengaruhi. Bila yang saudaranya yang bujangan ini meninggal sebelum bapak dari suami meninggal, maka dia memang tidak dapat. Berarti hanya akan dibagi 3. 350 dibagi 3, dibagi rata menjadi 3, semuanya laki-laki kan ya. Sah. Kalau yang bujang ini meninggal setelah bapaknya dulu meninggal, baru yang bujangan, maka tanah itu dibagi 4, 350 dibagi 4. Maka istri dapat dari 1/4 dari 350 tadi, atau 1/3 dari 350, dia dapat. Istri ini punya anak dari suaminya ini? Tidak ada anak, Ustaz. Dia dapat 1/4. Baik, Masya Allah. Dari 1/4 atau 1/3 hak suami di tanah 350 itu ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, dan akan lebih jelas lagi nanti mungkin bisa dikomunikasikan secara langsung ya, via telepon. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat satu pertanyaan sebelum kami terima kembali dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, apa hukum jual beli kafling tanah, namun kita belum mengetahui posisi tanah kita, sementara patokan hanya berdasarkan gambar atau site plan? Terima kasih. Apa hukum jual beli kafling tanah tapi tidak bisa, tapi site plan-nya sudah jelas? Hanya berdasarkan gambar site plan. Dari gambar site plan-nya sudah jelas. IMB-nya sudah keluar atau belum? Tidak disebutkan. Wallahualam. Kalau aman menurut Anda, artinya pihak developernya adalah developer yang amanah selama ini, ya. Kalau site plan-nya pun tidak akan berubah, Anda katakan ininya akan berubah atau tidak. Ya, hukum asalnya tidak ada masalah, boleh. Baik. Ya, hukum asalnya boleh menjual dengan sifat ini namanya. Tapi kalau ingin yang amannya, tentu setelah IMB-nya keluar, apalagi setelah pecah sertifikat umpamanya. Nah, masyaallah. Ya, itu kalau ingin yang amannya, tapi tentu harga akan berbeda-beda. Karena ketika IMB keluar dan segala macam selesai dibagi, apalagi sertifikat keluar, tentu biaya sudah semakin banyak dikeluarkan oleh pengembang, sehingga harganya lebih tinggi. Yang lebih aman tentu yang setelah sertifikatnya jadi. Ya, kemudian baru Anda beli, tapi dengan harga yang lebih tinggi enggak ada masalah kalau Anda inginkan aman. Tapi kalau menurut Anda developernya sangat amanah, track recordnya belum ada yang jelek selama ini, ya Anda lihatlah pengalaman-pengalaman dia mengelola atau menjual kapling-kapling selama ini bermasalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah, alhamdulillah. Semoga pada Anda juga tidak ada masalah. Tapi bila ada masalah, ya, apalagi tanahnya belum dimiliki oleh dia, belum dibelinya, atau sudah dibeli tapi belum balik nama atau belum pecah sertifikat, ini sangat berbahaya. Resikonya sangat tinggi. Bukan masalahnya masalah syariah, secara syariahnya boleh, ya, tidak ada masalah. Tetapi masalahnya adalah masalah ketidakamanahan dari developer tadi. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami buka kembali untuk pertanyaan secara langsung via telepon di 021 823 6543. Silakan untuk dua penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Umu? Dari hamba Allah di Sumbar. Silakan. Silakan, Umu. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Ini kan seandainya saya membeli salah satu kendaraan. Kendaraan ini adalah barang parikan dari salah satu finance, ya. Kemudian barang ini berarti barang lelangan. Kemudian seandainya ada orang yang udah mau menebusnya, tetapi dia nggak sanggup dengan harga sekian. Terus seandainya saya berkemampuan untuk membelinya, apakah dengan cara ini halal, ataukah yang kedua, apakah langsung saya beli barang lelangan itu tanpa ada pihak sebelumnya? Apa juga boleh dengan cara seperti ini dalam syariah, Ustaz? Kemudian kemarin, minggu kemarin, saya nanya mengenai salah satu MLM produk syariah herbal, tapi saya tidak akan menerima, tidak akan menarik fee yang diberikan kepada saya, tetapi saya dalam mengkonsumsinya, apakah halal bagi saya untuk terus membeli produk tersebut, Ustaz? Yang pertama mengenai tarikan leasing, kalau Anda yakin bahwa yang ditarik oleh leasing tadi bukan atas kezaliman, maksud kezaliman leasing itu kan dia akadnya bukan jual beli dengan si nasabah, dia akadnya utang piutang dan mengandung unsur tambahan dalam bentuk riba. Kalau dia tarik karena ribanya belum terpenuhi, pokoknya sudah lunas, umpamanya dia dapat pinjaman 10 juta dari pihak leasing menalangi 10 juta, dan dia harus bayar umpamanya 13 juta. Yang 10 juta sebetulnya sudah dibayar, yang 3 jutanya belum, dan tetap ditarik oleh leasing. Berarti perbuatan leasing adalah perbuatan yang haram dan zalim. Bila Anda beli, berarti Anda penadah kezaliman. Anda ikut merampok harta orang yang dirampok oleh leasing tadi. Masyaallah. Ya. Berarti harus diketahui dulu saja. Ya, wajib. Nah. Karena ini syubhatnya tinggi. Baik, ada pun yang kedua, Ustaz. Yang kedua, masalah MLM, hukum MLM-nya haram. Adapun Anda bilang, mengatakan tetap ingin membeli barangnya, itu urusan Anda dengan beli barangnya. Tidak ada hukum asal jual beli adalah mubah, enggak ada masalah. Mubah. Baik. Demikian ilmu yang ada di Sumatera Barat, jazakumullah khairah. Semoga ini menjadi pencerahan dan faedah ilmu bagi kita semua. Kita berikan satu kesempatan telepon terakhir di 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Dengan Astanto di Karawang. Silakan, Pak Astanto. Ya, begini, Ustaz, saya mau tanya. Saya kan membeli perumahan, beli rumah secara syariah itu dari developer A, sebut saja seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, setelah sekian tahun, saya mencicil kepada developer A tersebut dengan tepat waktu. Nah, sampai ada suatu ketika si developer A ini kemungkinan mengalami kesulitan finansial, sehingga dia menjual semua proyek-proyeknya yang dia punya itu, maksudnya perumahan syariah itu, kepada developer B dengan harga tertentu. Nah, sekarang saya mencicil rumah tersebut ke developer B. Nah, itu apakah hukumnya diperbolehkan, Tat, ya? Dia menjual rumahnya atau menjual piutangnya? Dia sepertinya keduanya, Tat. Jadi menjual piutangnya juga. Jadi saya sekarang berkewajiban. Kalau piutangnya dijual tidak boleh berlebih. Tapi kalau ada umpamanya developer A tadi, ada yang sudah laku, ada yang belum laku. Iya, betul, ada seperti. Ya. Berarti ada yang dijualnya tanah, ada yang sudah laku, berarti yang dijualnya piutang. Iya. Kalau piutang dijualnya tidak boleh dijual berlebih kepada developer B. Tapi biasanya pun developer B minta lebih murah. Lebih murah pun tidak boleh karena ini piutang. Piutang tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Yang jelas, yang ada pun yang barang, kapling, dan rumah yang belum jadi, itu boleh dia perjualbelikan. Ya, ada pun yang Anda bayar kepada developer B, bertambah, berkurang, atau sama? Sama, tetap. Sama bagi Anda nggak ada masalah, itu urusan developer A dengan B saja. Oh, gitu, Tati. Jadi, saya masih diperbolehkan, nggak apa-apa, gitu, nggak ada hukuman haram kepada developer B. Tidak ada masalah. Sama juga Anda nyewa dari A, kemudian si A sudah menjual gedungnya ini atau rumahnya ini kepada B, tapi akad Anda masih terus berjalan seperti dengan A. Namanya Anda nyewa 10 tahun dengan harga sekian. Si A tadi mengatakan ke B, ini saya jual rumah atau gedung saya kepada Anda wahai B, tapi ini sudah disewa oleh C ini, oleh bapak ini selama sekian 10 tahun, dan dia sudah bayar 1 tahun, tinggal lagi 9 tahun. Selama itu Anda tidak boleh mengeluarkan dia, membuat akad kecuali dengan izin dia dan dengan harga yang sudah tetap yang saya buat. Kalau si B mau, tidak ada masalah. Oke. Demikian, Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam. Silakan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah dan tuntunannya dan inayahnya kepada kita. Dengan demikian kita bisa menghadapi kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah, sampai pun dalam mencari rezeki, mencari harta. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi.